beri kami cahaya penerang di gelapnya hati. Jauh sudah langkah kaki lewati jutaan detik tak kembali. Maafkanlah, ampuni diriku, hati kami.